من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Az atas karunia-Nya, nikmat-Nya yang sangat besar kepada kita semuanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan memanfaatkan waktu untuk membahas salah satu peninggalan dari ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, sebuah risalah, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, salah seorang ulama ma'ruf yang terlahir pada tahun 736 Hijriah dan meninggal tahun 795 Hijriah. Risalah ini diberi judul oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dengan judul Ikhtiyarul Aula fi Syarhi Hadithi Ikhtisamil Mala'il A'la. Hadis yang menjelaskan sebuah mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tentunya meyakini mimpi Rasul itu adalah apa? Wahyu. Di mana di dalam mimpi tersebut ya, disebutkan tentang diskusi atau perdebatan antara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa malaikat atau para malaikat memperbincangkan tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Ibnu Adam. Ya. Amalan-amalan yang dilakukan oleh Ibnu Adam, dari amalan-amalan soleh yang kemudian beliau menceritakan mimpi ini kepada para sahabat. Mimpi yang sangat bermanfaat, yang insyaallah taala akan kita baca bersama ya, mimpi ini ya. Kemudian kita akan membaca syarah keterangan dari para ulama tentang makna dan kandungan dari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil mursalin wa rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Seperti biasa, kebiasaan para ulama ya, ketika mereka membuka kitab diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengawali risalah beliau ya kepada para raja Romawi dan seterusnya beliau mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibnu Rajab memohon pertolongan kepada Allah, wa bihi nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami memohon bantuan. Di sini ada isyarat dan peringatan dari Syekh kepada kita semuanya bahwasanya apa yang sedang kita lakukan ini, menuntut ilmu, memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan bantuan di dalam kita mempelajari agama yang mulia ini. Kemudian beliau rahimahullah memuji Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, memuji Allah Rabbul Alamin, Rabb seru sekalian alam. Ini kalimat yang sangat agung. Hamdalah adalah kalimat yang ringkas namun demikian besar pahalanya. Di dalam hadis Rasul pernah mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, mizan. Padahal yang namanya mizan, timbangan itu disebutkan dalam hadis yang sahih, seandainya langit yang tujuh, demikian juga tujuh lapis bumi, alam semesta ini diletakkan pada salah satu anak timbangan, mizan, itu masuk ke dalamnya. Bumi dan seisinya, langit, alam semesta ini, kalau dimasukkan ke dalam apa? Salah satu anak timbangan, masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala hamdalah, kalimat yang mulia ini, alhamdulillah rabbil alamin. Dan inilah ayat dari surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Beliau mengawali dengan hamdalah. Kemudian beliau juga bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatuhu wassalamuhu ala Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah khatam an-nabiyyin, penutup para nabi. Ya, ini keyakinan kaum muslimin, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dan beliau adalah nabinya seluruh manusia, jin dan manusia. Dan seluruh manusia ini bukan hanya orang-orang Arab saja, yakni orang Arab dan ajam. Bukan hanya untuk zamannya Rasul saja, namun ila yaumil qiyamah, sampai hari apa? Kiamat. Ini harus diyakini oleh kaum muslimin seluruhnya. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan beliau adalah nabinya seluruh manusia. Dari zaman beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Maka kalau ada yang meyakini ada nabi lagi yang lain selain beliau, setelah beliau, dia telah menyelisihi ijma', kesepakatan kaum muslimin. Menyelisihi ayat Al-Quran. Wabillahi taufik. Seperti Ahmadiyah misalnya, meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah apa? Nabi. Kufur dengan sebab ini. Atau orang yang meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya orang Arab saja. Ini syubhatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu, kita belum masuk pada hadis ya. Nah, orang Yahudi itu, di antara syubhat mereka, kami meyakini beliau juga nabi. Tapi, nabi ini yang diutus adalah untuk kalangan orang apa? Arab. Ya, sebagian mereka mengatakan demikian. Dan ini karena hasad, kedengkian yang ada pada orang-orang Yahudi. Dulu sebelum mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan orang Arab, mereka senantiasa ya menyebutkan tentang adanya nabi yang terakhir yang akan muncul. Wabillahi taufik. Selalu demikian mereka orang-orang Yahudi. Bagaimana tidak? Di dalam Taurat, di dalam Injil disebutkan nabi yang terakhir, bahkan disebutkan sifat-sifatnya, disebutkan namanya. Wabillahi taufik. Namun ketika mereka mengerti bahwasanya ternyata nabi yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil adalah dari kalangan orang-orang apa? Arab. Kafaru bih. Mereka kufur, mengkafiri. Dan ini adalah syubhatnya orang-orang apa? Yahudi. Dan sekarang pun syubhat ini ditebarkan di tengah kaum muslimin walaupun dalam bentuk yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Ada semacam upaya gerakan anti Arab. Ya. Wabillahi taufik. Jadi agama Islam ini ya harus dimodifikasi sesuai dengan kebudayaan daerah. Ya. Menganggap bahwasanya ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khusus untuk orang-orang apa? Arab. Jadi Islam itu harus disesuaikan dengan kebudayaan apa namanya? Lokal misalnya. Ya. Sebenarnya sama inti syubhatnya dengan orang-orang apa? Yahudi, dan mungkin asalnya dari orang-orang Yahudi. Intinya adalah satu, menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi apa? Wasallam. Jenggot itu budaya Arab. Satu. Pakaian yang menutup aurat budaya Arab. Sementara mereka tidak sadar bahwasanya nabi kita ini adalah dari kalangan apa? Arab. Berbahasa juga dengan bahasa apa? Arab. Al-Qur'anul Karim juga dengan bahasa apa? Arab. Wabillahi taufik. Ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Kembali kepada muqaddimah al-imam Ibnu Hajar rahimahullah wa ala alihi wa sahbihi, salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabatnya. Ini juga prinsip di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka mencintai keluarganya Rasul dan seluruh sahabat Rasul. Mencintai keluarga Rasul dan seluruh sahabat apa? Rasul. Yang dimaksud dengan keluarga Rasul, istri-istrinya Rasul semuanya. Istri-istrinya Rasul adalah keluarganya Rasul. Putra-putrinya Rasul juga apa? Keluarganya Rasul. Termasuk keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlil bait. Al-Hasan wal-Husain wa Fatimah, kerabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Hamzah ibn Abdul Muttalib, ini semuanya kerabat atau keluarga siapa? Rasul, ahlul bait. Jangan seperti orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka menggembar-gemborkan kami mencintai ahlul bait. Namun ternyata ahlul bait versi mereka berbeda dengan ahlul bait versi ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jangan tertipu dengan gembar-gembor mereka. Kami mencintai ahlul bait. Kita ahlu sunnah wal jamaah juga mencintai ahlul bait. Kita ahlu sunnah wal jamaah dengan para imam-imamnya, Imam Syafi'i wal Imam Ahmad wal Imam Malik, Imam Abu Hanifah wal Imam Al-Bukhari dan seterusnya. Para imam ahli sunnah wal jamaah juga mencintai ahlul bait. Namun ahlul bait versi kami ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan ahlul bait versi apa? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mereka ya membatasi ahlul bait hanya Al-Hasan wal Husain wa Fatimah, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebatas itu saja dan keturunannya. Ya. Namun ketika berbicara tentang istri-istri Rasul, ketika berbicara tentang istri-istri Rasul, mereka orang-orang Rafidhah mengkafirkan istri-istrinya Rasul. Dan ini ada dalam kitab-kitab mereka. Ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka dengan tegas mengatakan dan tidak bisa dipungkiri, tertulis dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan sesungguhnya Aisyah dan Hafsah adalah dua pezina yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dengan 9 para pezina yang lain, yakni istri-istri Rasul. Dikatakan pezina. Padahal para ulama bersepakat, Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i dan seterusnya bersepakat, orang yang mengatakan Aisyah pezina faqad kafar, sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan gembar-gembornya orang-orang Rafidhah yang mengatakan kami mencintai Ahlul Bait. Sesungguhnya mereka menikam dan mencela Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait versi mereka tidak beda atau tidak sama, afan, tidak sama dengan Ahlul Bait yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ketika kita membaca di dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya. Kita mengucapkan keluarga, masuk di dalamnya siapa? Istri-istrinya siapa? Rasul. Putra-putrinya Rasul seluruhnya. Ya. Termasuk juga keluarganya Rasul SAW dari kalangan kaum muslimin. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Hamzah ibn Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, keturunan beliau Al-Hasan wal-Husain. Ya. Wabilahi taufiq. Ibn Rajab Al-Hanbali bersolawat kepada Rasul, kemudian mendoakan juga untuk keluarga Rasul dan para sahabat. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ini muqaddimah dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh beliau yang akan disyarah. Beliau mengatakan, kharraja al-Imam Ahmad rahimahullahu taala min hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan, ihtabasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin fi salati subhi. Suatu saat kami para sahabat menanti salat subuh. Duduk di Masjid Nabawi menanti Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun lama sekali Rasul tidak keluar. Tidak seperti biasa. Di hari itu Rasul terlambat. Ihtabasa anna, Rasul terlambat. Tertahan. Hatta kidna nataro'a qornasyams, sampai hampir-hampir kita melihat matahari terbit. Ya, ini sudah terang benderang. Menanti sholat subuh lama sampai sudah terang benderang, hanya saja matahari belum terbit. Sudah terang. Ada apa gerangan? Taib. Padahal bukan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu sholat subuh di waktu masih gelap. Dalam riwayat dikatakan di waktu ghalas. Ghalas yakni waktu yang gelap. Ketika matahari hampir terbit, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sari'an fa thawwaba bis shalah. Kemudian tiba-tiba Rasul keluar dari rumah beliau. Karena beliau keluar rumah masuk dalam masjid. Wabillahi taufik. Rasul keluar, ya, kemudian langsung ditegakkan sholat subuh. Watajawwaza fi sholatihi, dan beliau mempercepat sholatnya. Yakni yang biasa beliau membaca suratan panjang di dalam sholat apa? Subuh. Beliau membaca surat yang pendek. Ya. Ini yang dimaksud dengan watajawwaza fi sholatihi. Falamma sallama ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salam selesai salat subuh, qala, beliau mengatakan, kama antum ala masafikum, tetaplah kalian berada di dalam saf-saf kalian, jangan pergi. Luar biasa ini para sahabat taatnya kepada siapa? Rasul. Sudah menanti salat subuh lama ya. Kemudian setelah itu beliau salat subuh, berarti sudah terang benderang. Selesai salat Rasul mengatakan, kama antum ala masafikum, tetaplah kalian berada di saf-saf kalian, jangan pergi sesudah salat. Thumma aqbala alaina, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membalikkan tubuh beliau menghadap ke arah makmum. Demikianlah imam setelah selesai salat menghadap ke arah apa? Makmum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni sa'uhadditsukum ma habasani ankumul ghadat, aku akan ceritakan kepada kalian apa yang menyebabkan aku tertahan sehingga aku terlambat sholat subuh. Ya, yani masih dalam waktunya, hanya saja di akhir waktu sholat apa? Subuh. Inni kumtu minal lail, kemudian beliau bercerita tentang sebab kenapa beliau terhambat. Inni kumtu minal lail, malam tadi saya sholat lail. Fasallaitu ma kuddiroli, saya sholat sesuai dengan yang Allah takdirkan. Beliau sholat salam, berdiri lagi sholat. Taib. Fana'istu fi sholati, tiba-tiba saya terkantuk dalam tidurku. Hatta istasqaltu, sampai saya bermimpi. Tertidur beliau di tengah-tengah apa? Sholat. Kemudian beliau menceritakan mimpi beliau. Fa'idha ana bi rabbi azza wa jalla fi ahsani surah, tiba-tiba saya ya berada di sisi Rabbku, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fi ahsani surah, dalam keadaan yang paling baik. Ya, bermimpi saya bersama atau di sisi Rabb. Beliau menceritakan demikian. Faqala, kemudian Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Baik, terjadilah perbincangan antara Allah Rabbul Alamin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi ini. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul berbicara dengan Allah, Allah mengajak bicara dengan Rasul bukan hanya di dalam mimpi ini, bahkan dalam keadaan Rasulullah terjaga juga demikian, yaitu ketika beliau melakukan Isra Mi'raj, ketika beliau berada di langit yang ketujuh. Nah, Allah mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu Allah juga mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Di sini Rasul menceritakan mimpi beliau. Allah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yahtasimu al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang saat ini sedang diperbincangkan oleh al-mala'ul a'la? Al-mala'ul a'la yakni malaikat. Saat ini malaikat sedang memperbincangkan sesuatu. Tahukah engkau apa yang sedang mereka perbincangkan? Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Rasul menjawab, la adri ya Rabb, saya tidak tahu wahai Rabbku. Qala, kemudian Allah bertanya lagi, ya Muhammad, fima yahtasimu al-mala'ul a'la? Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah? Kembali Rasul mengatakan, la adri, saya tidak tahu wahai Rabbku. Qala, ya Muhammad, fima yahtasimu al-mala'ul a'la? Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikatku, malaikat-malaikat Allah, al-mala'ul a'la? Rasul mengatakan lagi, la adri ya Rabbi, saya tidak tahu wahai Rabbku. Berapa kali ditanya ikhwan? 3 kali ditanya. Tayyib. Faraituhu wada'a kaffahu baina katifi hatta wajadtu barda anamilihi fi sadri. Tayyib. Kemudian aku menyaksikan Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya yang mulia ya Taib. Pada diriku. Ya. Pada katif, yakni pundakku. Hatta wajattu barda ana milih. Sehingga aku mendapatkan bard. Ya. Barda ana milihi fi sadri. Ya. Dinginnya anamil. Anamil jari jemari. Dia Allah subhanahu wa ta'ala fi sadri. Pada dadaku. Hadis ini berbicara tentang sifat Allah. Tangan dan juga anamil, jari jemari. Kewajiban kita adalah apa? Membaca demikian saja. Taib. Namurruhu kama ja'at. Kita baca sebagaimana datang dari siapa? Rasul SAW. Rasul mengatakan demikian, kita katakan demikian. Adapun hakikatnya, kita tidak tahu. Ya. Yang jelas Allah memiliki sifat ini. Dan dengan demikian selamatlah ahlu sunnah wal jamaah. Ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah sudah selesai. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang sifat Allah. Sudah. Kita tidak menyamakan ya, sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti misalnya ketika Rasul bersabda kepada para sahabat. Dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Rasul SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. Sungguh kalian, yakni kaum mukminin, akan melihat Allah, akan melihat Allah, akan melihat wajah Allah pada hari kiamat di sorga, sebagaimana kalian melihat al-qamar, bulan ketika purnama, yakni mudah untuk kita melihat. Kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Dan kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan demikian. Adapun kita memperbincangkan bagaimananya sifat Allah. Tidak boleh, haram. Tidak mampu kita dan tidak boleh. Untuk membicarakan bagaimana sifatnya siapa? Allah. Nama boleh sama. Namun hakikat berbeda. Saya punya hidung, gajah juga punya apa? Hidung. Sama-sama punya sifat apa? Hidung. Namun hidung kita beda dengan hidung apa? Gajah. Padahal di antara makhluk. Lalu bagaimana antara makhluk dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yeah. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya membaca apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Yeah. Adapun hakikatnya, ya, kita serahkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya jelas, namun kaifiyah bagaimananya, ya, tidak boleh bagi kita untuk apa? Taib menanyakannya. Kemudian Rasul mengatakan, setelah itu, tajallali kullu syai', tampak di hadapanku segala sesuatu yang tadinya tertutupi dari perkara-perkara yang gaib, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang dikehendaki oleh Allah. Tidak seluruhnya. Yang Allah kehendaki untuk Rasul tahu dari perkara-perkara yang gaib terbuka di hadapan Rasul, termasuk apa yang sedang diperbincangkan oleh siapa tadi? Malaikat-malaikat Allah. Maka ketika itu kata Rasul, araftu, saya pun tahu. Ketika Allah bertanya, ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la. Allah bertanya kembali, wahai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah? Diperdebatkan, diperbincangkan oleh mereka. Qultu, aku pun menjawab, karena Rasul sudah tahu sekarang. Fil kafarati wa darajat. Mereka sedang memperbincangkan amalan-amalan soleh dari amalan-amalan Bani Adam yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan amalan-amalan soleh yang bisa mengangkat derajat. Jadi inilah yang sedang diperbincangkan oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah. Subhanallah. Betapa agungnya amalan soleh. Sampai para malaikat memperbincangkan di kalangan mereka. Padahal mereka ya, adalah makhluk yang telah ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Nah, ini amalan-amalan yang kaitannya dengan Bani Adam. Namun diperbincangkan oleh siapa? Malaikat. Ya. Yang diperbincangkan oleh malaikat adalah amalan-amalan Bani Adam. Ya. Tentang amalan-amalan apa saja yang Bani Adam kalau melakukan akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan amalan-amalan soleh apakah yang Bani Adam kalau melakukan akan mengangkat apa? Derajat. Ini diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah subhanallah. Ya. Kemudian Allah bertanya kembali kepada Rasul. Wamal kafarat. Wahai Muhammad. Lalu apakah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu? Kultu. Maka aku menjawab. Naklul aqdam ilal jumu'at. Melangkahkan kaki menuju sholat jum'ah. Dalam sebagian riwayat, melangkahkan kaki menuju sholat jamaah. Yani sholat lima waktu. Ini amalan yang menghapuskan dosa. Melangkahkan kaki menuju masjid. Taib. Wajulusun fil masajidi ba'da sholawat. Dan duduk di masjid sesudah sholat. Ya, seperti kita ini, sudah sholat duduk di masjid. Amalan ini menghapuskan apa? Dosa. Kafarat. Ya. Wa isbaghul wudu indal karihat. Dan menyempurnakan wudu ketika berat. Beratnya dingin misalnya. Atau karena beratnya sakit. Ya. Dalam keadaan normal-normal saja. Wudu itu menghapuskan apa? Dosa. Apalagi di saat ada karihat. Perkara yang membuat kita berat. Dinginnya waktu subuh. Ya. Atau mungkin karena sakit. Sakit namun masih bisa pakai apa? Air. Itu kan berat juga. Namun seorang muslim. Ya. Karena kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap berwudu. Maka ini menghapuskan apa? Dosa-dosa. Ini tiga amalan. Yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah. Sebagai amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa. Melangkahkan kaki ke masjid Allah, melakukan sholat jamaah, sholat Jumat, kemudian duduk di masjid sesudah sholat, kemudian apa? Menyempurnakan wudhu indal karihat, baik ketika kesusahan atau ketika ada rasa berat. Kemudian Allah bertanya kembali kepada nabinya, wamad darajat, lalu apakah amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat-derajat? Kultu, maka aku pun menjawab. Karena beliau sudah dibukakan oleh Allah. Sebagian perkara yang gaib. It'amut ta'am. Memberi makan. Walinul kalam. Dan lembut di dalam berbicara. Baik dalam berbicara. Wassolatu wannasu niyam. Dan melakukan sholat malam dalam keadaan manusia. Kebanyakan mereka tertidur. Tiga kalimat ini mengangkat derajat. Tiga amalan ini mengangkat derajat. It'amut ta'am, memberi makan. Taib. Nanti akan kita baca. Sebagian amalan salaf. Yang kita belum bisa melakukannya. Walaupun mungkin bisa. Tapi belum kita lakukan. Sebagian sahabat. Setiap makan mesti mengajak orang. Mesti. Tidak pernah tidak. Kalau ada orang diajak ayo makan. Ya, bersama. Karena satu makanan cukup untuk berapa orang? Dua orang. Selalu diajak. Nah, pengamalan para sahabat. Nah, ya. Taib. Kita akan melihat keterangan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali tentang masalah ini. Jadi tiga amalan ini, it'amut ta'am, memberi makan, walinul kalam, dan lembut dalam berbicara. Taib. Dan juga sholat di waktu malam ketika manusia apa? Tidur. Ini amalan-amalan yang mengangkat apa? Derajat. Mengangkat derajat. Taib. Qala, kemudian Allah berfirman lagi kepada nabinya. Sal. Wahai Muhammad, berdoalah. Mintalah. Kultu. Kemudian aku pun berdoa ketika itu. Mendapatkan ilham. Wahyu. Afan. Mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Allah mewahyukan kepada beliau doa ini. Taib. Rasul berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Rasul ketika diperintahkan oleh Allah berdoalah, kemudian Rasul berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu memudahkan diriku untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan mudahkan aku meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan jadikanlah aku orang yang mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirli wa tarhamni, dan aku mohon engkau mengampuni aku dan merahmati aku, wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin, dan jika engkau menghendaki muncul sebuah fitnah di sebuah kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Wa as'aluka hubbaka, dan aku mohon kepadamu, aku mencintaimu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku bisa mencintai semua orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan jadikanlah aku mencintai semua amalan yang bisa mendekatkan kepada kecintaan kepadamu. Inilah doanya Rasul. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk berdoa, sal, beliau berdoa dengan doa ini. Dan kalau kita renungkan, doa ini mengumpulkan segala kebaikan. Mengumpulkan segala kebaikan di dunia wal akhirat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, wa antaghfirli wa tarhamni, wa idza aradta fitnatan fi qaumin, fatawaffani ghairu maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Selesai mimpinya Rasul yang beliau ceritakan sesudah sholat subuh. Kemudian di akhir kisah beliau mengatakan, innaha haqqun, sungguh mimpiku ini adalah hak. Fadrusuha, pelajarilah mimpiku ini. Wa ta'allamuha, dan ilmuilah mimpiku ini. Rasul berpesan kepada kita untuk mempelajari mimpi ini dan untuk mengamalkannya, mengilmuinya. Maka sungguh betapa dalamnya fikih Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ketika beliau mendengar wasiat Rasul untuk mempelajari mimpi ini, beliau pun menulis sebuah risalah yang risalah ini mensyarah, menjabarkan, menjelaskan tentang makna yang terkandung dari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Jam berapa Isya? Masuk ya? Sudah. Baik. Ikhwati rahimani rahimakumullah, saya tutup pembahasan sore hari ini dengan menyebutkan derajat hadis ini. Hadis yang ada di hadapan kita sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab, kharrajal Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan juga At-Tabarani, taib, dan yang lainnya. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini, hadis ini hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Dan Imam At-Tirmidzi pernah bertanya kepada guru beliau, yakni Al-Imam Al-Bukhari. Sa'altu Muhammad ibn Ismail, yakni Al-Bukhari. Saya, kata Imam At-Tirmidzi, bertanya kepada guru saya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, an hadzal hadis, tentang hadis ini. Faqala, kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga mengatakan tentang hadis ini, hasanun sahih. Hadis ini hasan apa? Sahih. Jadi tidak diragukan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, para ulama telah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya, hadis yang sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan guru beliau Amirul Mukminin fil hadis Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan. Dan bagi yang berkehendak untuk memfotokopi risalah ini, mungkin nanti bisa dikoordinir oleh apa namanya taib panitia. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ala abdika wa nabika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.